Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Imam Ibn Hibban rahimahullah. Qala wa laqad amba'ana Muhammad ibn Uthman al-Aqabi qala haddathana Ishaq ibn Zakariya al-Bunani qala haddathana Abdul Samad ibn Hassan qala haddathani Wuhayb qala maktub fil Injil, tertulis di dalam Injil kata Wuhayb, yakni termasuk sisa-sisa ajaran yang ada di dalam Injil. Ibn Adam, udhkurni hina taghdhab, adhkurka hina aghdhab. Wahai Ibn Adam, kata Allah, ingatlah kamu kepadaku, berzikirlah saat kamu marah, maka aku pun akan mengingatmu saat aku marah. Fala amhakuka fiman amhak, maka aku pun tidak akan menghapus atau melupakanmu, memurkaimu dari orang-orang yang aku murkai atau aku lupakan. Wa idza zulimta fala tantasir, dan jika kamu terzalimi, dizalimi orang, maka jangan kamu membela dirimu sendiri. Fa inna nusrati laka khairun min nusratika li nafsik. Ini pasrahkan kepadaku, kepada Allah, karena pembelaanku untuk dirimu itu lebih baik daripada pembelaanmu untuk dirimu sendiri. Qala wa anshadanil Quraizi wa lam ara fadlan tamma illa bi shimatin wa lam ara aqlan sahha illa al adabi. Aku tidak pernah melihat keutamaan dari suatu perangai atau sifat tertentu kecuali shimah, karakter atau tindak tanduk seseorang yang baik. Dan aku tidak melihat akal yang benar atau yang baik kecuali ketika itu didasari oleh adab-adab mulia. Walam ara fil a'da hina khtabartuhum aduwan li aqlil mar'i a'da minal ghadabi. Sebagaimana pula kata Quraizi, aku tidak pernah melihat musuh yang paling berbahaya, tidak aku dapati musuh yang paling mencelakai Bani Adam setelah aku uji pengalaman beliau. Dari sekian musuh yang paling mencelakai dan merugikan Bani Adam adalah amarahnya sendiri. Artinya emosi dia itu yang merusak diri dia sendiri, amarah dia itu sangat merugikan dirinya sendiri. Qala Abu Hatim, sur'atul ghadab min syiamil humqa. Maka cepatnya orang marah, cepat menyala emosinya, dia gampang tersulut karena satu kata, karena sedikit tersinggung, langsung sumbu pendek, menyala emosinya. Itu termasuk sifat dan karakter orang-orang dungu, humqa, orang-orang dungu. Kama anna mujanabatahu min ziyil uqala, dan menjauhi amarah yang dia tinggalkan, kalaupun dia harus marah dia berjuang untuk menahan emosinya agar tidak meledak. Itu sifat orang-orang berakal. Wal ghadab badrun nadam. Hal itu karena amarah adalah benih dari penyesalan. Artinya yang kamu panen nanti adalah penyesalan. Layaknya orang menanam benih, nanti panennya keluar padi, apa, buah. Amarah itu benih yang kamu tanam, hasil panennya nanti adalah penyesalanmu sendiri. Kamu akan menyesal pasti. Fal mar'u ala tarqihi qabla an yaghdab aqdaru minhu ala islahi ma afsadahu ba'dal ghadab. Dan perlu diingat, orang lebih bisa, lebih mudah baginya untuk menahan emosinya saat itu tersulut. Ya, tentunya ada yang memprovokasi itu agar dia marah. Tapi untuk dia menekan dan menahan diri tidak marah, itu lebih gampang dan lebih ringan baginya ketimbang dia harus membenahi apa yang telah dia rusak saat dia melepaskan emosinya. Kedua-duanya tentunya mungkin sulit dan berat. Tapi jauh lebih berat, jauh lebih sulit kalau kamu membiarkan emosimu meledak-ledak keluar sehingga ngumpat atau berkata ini, berkata itu, melakukan ini, melakukan itu. Nanti kamu menyesal, selesai di belakang kamu berusaha membenainya, tidak semudah itu. Orang sudah terlanjur tersinggung, orang sudah terlanjur sakit hati, enggak semudah itu kamu benahi. Ya gampangannya misalnya suami istri. Misalnya saja suami marah, mengatakan ini itu, bahkan sampai mungkin saya cerai kamu. Istrinya sudah sakit hati sekali. Sudah dia gak mau lagi kumpul sama suaminya, gak mau berumah tangga lagi. Mungkin si suami menyesal, ya Allah afwan, anak gak sadar, anak emosi. Gak semudah itu istrinya kemudian, ya sudah saya maafkan, gak apa-apa, jangan diulangi. Gak semudah itu. Dia sudah sakit hati, dia sudah ini, terdolimi, tersinggung. Daripada itu, jauh lebih mending, jauh lebih gampang, sebelum kamu marah, tahan amarahmu. Jangan kamu turuti kemauan nafsu kamu untuk marah. Itu lebih ringan, lebih gampang bagi kamu. Kalau saja orang ingat dampak dari emosi seberat itu, ya akan banyak mencegah mereka untuk meluapkan amarahnya. Kalau saja dia ingat dampaknya, nanti resikonya, tidak semudah itu kamu membenainya. Qala wa laqad anba'ana Muhammad bin Ishaq al-Thaqafi qala haddathana Hatim ibn Layth al-Jawhari qala haddathana Bakar ibn Muhammad qala kana ibni Aun rahimahullah la yaghdab fa idza aghdabahu insan qala barakallahu fiik. Kata Bakar ibn Muhammad, Imam Ibn Aun, beliau imam besar, Abdullah Ibn Aun, hampir diketahui gak pernah marah dalam kesehariannya, dalam muamalahnya dengan orang. Dan itu ya tentu diketahui dari perjalanan hidupnya, orang pasti bermuamalah satu dengan yang lain, ada hubungan, ada ini, pertemanan dan semisalnya. Makanya kata Bakar, Imam Ibni Aun gak pernah marah orangnya. Kalaupun ada seseorang yang memprovokasi beliau untuk marah, beliau hanya berkata barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu. Ya, didoakan kebaikan, dan itu juga hadyus salaf, petunjuk dan toladan dari salaf saat mereka marah. Umumnya orang saat marah ya bukan doa ini yang keluar, caci maki, emosi, celaan dan nggak tahu apa yang keluar dari mulutnya, membentak-bentak dan lain sebagainya. Tapi salah faham buruknya amarah, jeleknya resiko dan dampaknya ke belakang, sulit untuk dibenahi, tidak semudah itu dan seterusnya. Makanya kalaupun beliau marah Ibnu Aun, itu yang beliau katakan barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu. Nah, doa kebaikan pada orang yang membuat kamu marah. Ya, salaf melakukan itu karena faham banyaknya nusus dalil dari Quran maupun sunnah yang mencela dan melarang amarah, tidak baik dan bukan dari akhlak orang soleh, bukan dari sifat orang berakal, bahkan tadi itu sifat orang-orang dungu. Sementara mereka orang-orang mulia yang berilmu. Yang semacam itu banyak dari salaf, antara lain selain Ibnu Aun bahkan dari sahabat, bahwa Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an suatu ketika ingin ditemui oleh Uyainah Ibnu Hisn. Dan Uyainah Ibnu Hisn ini badu, orang yang begini. Tapi gak pernah bisa karena Umar khalifah, orang sibuk, orang ini. Sementara ponakan Uyainah namanya Hur Ibn Ghais, orang dekat Umar, sering ketemu dengan Umar, ini urusan-urusan penting kenegaraan. Maka dia minta bantuan ponakannya, coba temukan aku dengan Umar, ada ini itu. Ya kan hanya namanya ami, paman, diusahakan oleh Hur bin Ghais. Singkat cerita sampai dia bisa ketemu dengan Umar. Begitu ketemu Umar, sudah dikasih waktu, sudah punya kesempatan. Ternyata yang Uyainah sebutkan kepada Umar, innaka la takdzibil adl. Kamu ini kalau berhukum gak pernah adil. Dalam kata lain ente ini banyak zolimnya. Wala tu'til haq, dan hak orang-orang miskin, fukara tidak kamu berikan. Atau di lafaz lain dia katakan la tu'til jazil. Kamu kalau ngasih gak pernah banyak. Dalam kata lain dia mau katakan kamu ini bakhil. Ya marah Umar, orang yang semestinya dihormati, khalifah, lebih dari itu beliau sahabat mulia, marah sampai disebutkan memerah wajah Umar. Ya siapa enggak marah? Manusiawi dapat perlakuan seperti itu. Udah dikasih waktu, minta-minta dia yang ngotot ketemu, Ternyata itu yang disampaikan. Saat Umar marah, Hur bin Ghais mengingatkan kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin, alam tasma annallaha yaqul, bukankah kamu tahu bahwa Allah berfirman, khudil afu, maafkan, wa'mur bil urf, perintahkan kepada yang baik, yang ma'ruf, wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang jahil." Artinya jangan kamu layani orang-orang jahil. Lalu kata Hur bin Ghais, "Wahada ammi minal jahilin." Dan ini pamanku termasuk orang-orang jahil. Sementara Allah perintahkan, jangan turuti, jangan layani, tinggalkan, jangan gubris. Maka Umar katakan, "Sodakta faka'an namakana naron fa'atfa'ta." Seakan marah itu api, nyala, dan kamu yang memadamkannya dengan ayat yang kamu baca ini. Ini sadar Umar. Dia tinggalkan amarahnya. Bahkan disebutkan hampir Umar memukulnya. Emosi namanya. Khalifah diperlakukan sedemikian rupa. Kamu gak adil, zalim, bakhil, orang ngasih gak ini. Asy-Syahid sempat hampir tampak itu amarah, tapi segera dipadamkan oleh beliau mendengar ayat wa'arid anil jahilin khudil afu, beliau maafkan dan beliau tinggalkan, tidak dilayani, tidak kemudian beliau luapkan amarah itu kepada yang menyebabkannya. Diriwayatkan juga Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, suatu ketika ini berbicara apa begitu, ini juga khalifah, orang mulia, orang nomor satu, raja pertama di dalam Islam dan raja terbaik karena beliau sahabat, raja teradil dan khalifah muslimin di zamannya. Al-Muhim Muawiyah saat bicara tiba-tiba ada orang nyeletuk, "Kadzabta, dusta kamu, bohong kamu, khalifah." Dikata-katai seperti itu, marah Muawiyah, ya mereka manusia, siapa yang gak marah. Sempat tersulut emosinya. Tapi lihat mereka, turun Muawiyah dari mimbar, keluar dari masjid, masuk rumahnya. Gak lama, beliau keluar lagi. Kata perawi, "Takturu lihyatuhu ma'a." Aku melihat jenggot Muawiyah masih menetes-neteskan air. Ini beliau masuk tadi rupanya wudu untuk mendinginkan api amarah dan emosinya. Dan itu sunnah juga bagi yang marah untuk disunahkan berwudu. Beliau kembali ke masjid, naik mimbar lagi dalam keadaan air masih banyak di jenggotnya, basah banyak airnya. Kemudian beliau sampaikan, "Ayuhan nas, innal ghadab minasyaitan." Wahai sekalian manusia, amarah itu dari syaitan, emosi itu dari syaitan. "Wa inna syaitana minan nar," dan syaitan itu dari api diciptakan. "Fa idza ghadiba ahadukum falyudfihu bil ma," maka kalau kalian marah, padamkan dengan air. Ini wudhulah. Radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian salaf menjaga dan menahan emosinya, Mereka hampir marah ya, manusia mereka, wajar. Tapi bedanya mereka tidak kemudian berkelanjutan. Amarah itu tidak dituruti untuk kemudian diluapkan kepada orang yang membuatnya marah, tapi ditahan dan ditekan sedemikian rupa. Diriwayatkan juga Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala an, suatu ketika ada orang yang mencela beliau. Nah, ini mengata-ngatai begini begitu, dicela. Begitu orang ini selesai mencela, diem. Di situ ada Ikrimah, murid Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas kepada Ikrimah, "Hal lirrajul hajah fanaqdhiha?" Coba Ikrimah, kamu tanya orang itu yang aci maki tadi, apa dia punya hajat sesuatu yang bisa kita bantu? Dia punya kepentingan. Mungkin ada hajat apa yang bisa kita bantukan untuknya. Qala fanakasa rajul ra'sahu wastahiya. Kata Ikrimah, karenanya orang itu malu sangat sambil menundukkan kepalanya. Ya, juga contoh bagaimana Ibnu Abbas tidak marah padahal dicela, dicaci maki. Bahkan menawarkan kebaikan, mungkin dia punya hajat, kepentingan apa, butuh sesuatu yang bisa kita bantu. Ya malu orangnya. Dia mencela, memaki-maki. Ini yang dimaki-maki bukannya marah, malah menawarkan kebaikan padanya. Fa radhiyallahu ta'ala anhum. Demikian juga diriwayatkan bahwa Maimun ibnu Mahran, imam di bawakan kisah ini oleh Imam Qurtubi saat menafsirkan ayat wal kadhimin al ghaid wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, sifat orang-orang yang bertakwa. Salah satu yang Allah sebutkan, mereka itu kadhimin al ghaid, menahan amarahnya. Wal'afina anin nas, mereka pula memaafkan orang yang membuatnya marah. Dan Allah cinta kepada orang yang berbuat baik, berbuat ihsan. Beliau sebutkan di tafsirnya bahwa Imam Maimun bin Mahran, imam besar di zamannya, imam tabi'in, dan disebutkan cukup berada, cukup kaya, maka beliau bikin uzuma, undangan begitu, makan-makan. Beliau panggil tokoh-tokoh masyarakat di zaman itu, para ulama, pembesar-pembesar masyarakat, beberapa umaro, tamu-tamu besar, bukan sembarangan. Walhasil, begitu saatnya tiba, orang sudah kumpul semua. Beliau panggil budak wanitanya, budak perempuan, "Ya jariyah, keluarkan masakan yang sudah kamu masak ini, daging segala macam, marak." Maka dikeluarkan oleh si budak satu panci besar mendidih marak. Ini semacam gulai lah kalau sekarang. Penuh dengan daging, bawa ke ruangan ini. Ruangan di situ tamu-tamu besar tadi, undangan orang-orang penting. Subhanallah, entah bagaimana si budak ini, mungkin salah langkah atau bagaimana, tersandung sehingga hampir seperti jatuh begitu. Dia dalam keadaan membawa marak panas satu panci besar, dan si marak ini tumpah persis ke Imam Maimun Ibn Mahran. Sudah marak ditumpahkan, undangan makan gak jadi. Wah, nyakiti lagi ke tuan rumah. Panas, gimana? Marah Maimun bin Mahran, di wajahnya tampak. Ya, siapa gak marah? Di rumah sendiri aja mungkin orang marah. Apalagi ini di hadapan para tamu besar, bukan tamu biasa. Tokoh, umaro, para amir, ulama-ulama, dan orang-orang penting. Melihat itu si budak, ya budak di zaman dulu, Masya Allah, mungkin juga sering mendengar ilmu, ikut di halaqah mungkin, ikut majelis. Sehingga dia ingatkan kepada Maimun Ibn Mahran, ya maulaya, wahai tuanku, ista'mil qawlahu ta'ala, amalkan olehmu, nasihati oleh sebudak, firman Allah, wal kadhiminal ghaid, bahwa sifat orang bertakwa itu mampu menahan emosinya, tidak menunjukkan atau meluapkan amarah itu. Maka Maimun menundukkan kepalanya sambil dia katakan, qad fa'altu, aku sudah lakukan. Ini tidak meledak-ledak amarahnya, enggak. Keumuman orang antum bisa bayangkan, mungkin habis itu budak, kamu ini gimana, bodoh, goblok, ini itu, bawa gini enggak bisa, wah, panjang sudah. Udah depan tamu, pancinya jatuh, tumpah, wah di depan tuannya lagi tumpahnya. Entah apa yang keluar kata-kata sudah. Tapi Maimun hanya menundukkan kepalanya. Qad fa'altu, aku sudah lakukan. Si budak kemudian berkata, ya maulaya, wahai tuanku, ista'mil qaulahu ta'ala, amalkan. Firman Allah enggak berhenti di situ. Wal'afina 'anil nas. Mereka pula bukan hanya menahan amarahnya, tapi memaafkan orang. Dan dia menginginkan makna dari itu, memaafkan. Dan difahami oleh Maimun bin Mahran, ulama. Kata Maimun bin Mahran, aku faham dan aku telah lakukan. Mulai sekarang kamu merdeka. Dimerdekakan. Sudah bukan budaknya lagi. Sudah bikin marah, tuannya enggak marah. Disuruh memaafkan, yang dimaukan, bebaskan aku, dia mau katakan gitu. Dan difahami oleh Maimun, aku lakukan, kamu bebas, merdeka liwajhillah. Situasi sulit, tapi bisa beliau lakukan, rahimahullah. Kata si budak, ya maulaya, wahai tuanku, ista'mil qaulahu ta'ala, amalkan firman Allah, karena Allah enggak berhenti di situ. Wal'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, bahkan kepada orang yang membuat dia marah. Dan dia inginkan sesuatu dengan itu. Dan kembali difahami itu oleh Maimun bin Mahran, sehingga beliau katakan, qad fa'altu, aku telah lakukan, kamu boleh pergi, kamu sudah merdeka. Dan ihsan yang dia maukan, bawa bersamamu 100 ekor onta. Ihsan, perbuatan baik, rahimahullah. Orang membaca kisah seperti ini seperti dongeng, kayangan. Orang melihat seperti ini, apa iya, apa enggak, kayak khayalan. Apa ada manusia seperti ini? Begitulah salaf. rahimahumullah. Orangnya enggak marah, budaknya dimerdekakan, wah dikasih 100 ekor unta lagi. Yahibul muhsinin. Diriwayatkan pula serupa dengan kisah Maimun Ibn Mahran, kisah Imam Ahnaf bin Ghais. Serupa kisahnya. Imam Ahnaf Ibn Ghais rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Asyahid, begitulah salaf memahami dan menerapkan itu dalam keseharian mereka. Mereka terapkan dalam pribadinya, begitu pula disebutkan bahwa Al-Mahdi Khalifah pernah marah pada seseorang yang membuatnya marah. Maka ini namanya Khalifah, beliau perintahkan untuk disiapkan cambuk sebagai hukuman bagi orang ini yang membuat Khalifah marah. Maka Syabib ketika melihat begitu sangat marahnya Al-Mahdi Khalifah Abbasi dan juga melihat orang semua tertunduk kepalanya, gak ada yang berani ngeliat, gak ada yang berani angkat kepala, Khalifah marah besar. Apa yang berani? Semua tertunduk, semua diam, gak ada yang berani bicara. Maka kata Syabib mengingatkan Al-Mahdi, ya Amirul Mukminin, la taghdabanna lillah bi asyad mimma ghadiba li nafsih. Wahai Amirul Mukminin, jangan kamu marah melebihi amarah Allah pada dirinya. Ini Allah saja marah, masih memaafkan, masih mengampuni, padahal yang dilakukan hambanya dahsyat, yang kemusyrikan, yang kufur, yang maksiat, yang dosa segala macam, kemungkaran. Tapi saat mereka tobat ini diampuni oleh Allah, dimaafkan. Nah, kamu jangan marah melebihi itu, Allah saja masih pengampun. Artinya pujian juga kepada beliau, di satu sisi kamu semestinya memaafkan, mengampuni orang ini. Qala faqala al-Mahdi khallu sabilahu. Maka al-Mahdi katakan, bebaskan orang ini. Enggak jadi. Tadinya mau dihukum cambuk, tapi diingatkan oleh Syabib sehingga mereda amarahnya dan dibebaskan orang itu, suruh pergi. Begitulah seperti yang Ibnu Hibban sebutkan, itu sifat uqala, tidak marah, sifat orang-orang besar, orang-orang agung, dan ngikuti amarah hanya menjadi ciri humqa, orang-orang dungu. Disebutkan juga Umar bin Abdul Aziz rahimahullah suatu hari juga marah karena satu dan lain sebab, marah besar, marah sangat, ya manusia. Maka diingatkan kepada beliau, anta ya amiral mu'minin ma'ama a'taqallah wa faddalaka taghdab hadzal ghadab. Amirul mu'minin, ini khalifah, engkau orang yang sedemikian rupa Allah beri kenikmatan, Allah beri kedudukan tinggi, khalifah orang nomor satu, Allah beri padamu sekian keutamaan banyak, ini marah seperti ini gak pantas dengan kedudukanmu, gak pantas dengan kemuliaanmu. Auma taghdab ya Abdul Malik, maka tanya Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, memang kamu sendiri gak pernah marah? Abdul Malik, Abdul Malik anak beliau tadi yang ingatkan, qala wa ma yughni anni si'atu jawfi idza lam urdid fihi. Kata beliau, apa gunanya, apa untungnya kalau aku tidak bisa membuang emosiku, apa gunanya diri ini? Maka segera reda amarah beliau dan beliau tinggalkan emosinya. Bahkan suatu hari, juga kisah Umar bin Abdul Aziz, beliau bersama pengawalnya, ini namanya khalifah itu ada pengawal menjaga beliau, keliling mungkin melihat inspeksi, melihat rakyatnya sana sini. Walhasil sampai di malam itu beliau masuk masjid. Di zaman itu tentu gelap, gak ada pencahayaan, gak ada lampu ya, sehingga gak kelihatan ada orang tidur di situ. Keinjek kakinya oleh Umar bin Abdul Aziz. Orang lagi tidur, keinjek yang mungkin hawas, yang mungkin gahar dan sakit hati gitu. Bangun, marah, dengan marah dia katakan, majnun ente, gila kamu apa? Kaki diinjak begini. Ya gelap, dia juga gak tahu kalau ini khalifah Umar bin Abdul Aziz. Mendengar ucapan orang ini, pengawalnya ya marah. Ya kif khalifah dikata-katai begitu. Khalifah. Sehingga kata mereka, biarkan kami urusi orang ini. Ya, mungkin mau dipukul atau dia apa. Kata Umar, gak usah, biarkan. Dia cuma tanya, apa aku gila? Aku jawab enggak, selesai. Jadi kan cuma tanya, apa kamu gila? Ya cukup aku jawab, tidak, selesai. Asyahid, tidak semua yang memicu emosi diri kamu, kemudian kamu turuti. Tidak semua yang menyebabkan orang itu marah, kemudian dia luapkan emosinya. Sifat orang berakal seperti kata Ibnu Hibban, mampu menahan, mampu mengendalikan dirinya saat emosi itu menuntut untuk meledak. Untuk biasanya orang kalau meluapkan kan puas. Puas sudah. Karena sudah terlampiaskan emosinya, kedongkolan yang di dalam hatinya mendidih, itu selesai semua kalau dia melampiaskannya dengan kata-kata atau dengan fisiknya. Ya puas, tapi dalam tanda kutip, bukan suatu yang positif, bukan suatu yang baik. Orang berakal, bahkan orang yang bertakwa, sifat mereka justru melawan, dan menahan itu emosi. Dan tadi beberapa contoh dari salaf sebagai buktinya, kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.